Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah Mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraish Shihab. Saya Sandrina Malakiano. Dalam kesempatan ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak paparan tentang surat Quraisy. Lewat surat ini Allah mengingatkan suku Quraisy atau suku yang paling berpengaruh di kota Mekah tentang betapa besar nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Allah hanya berharap agar mereka mau mensyukuri nikmat itu dengan jalan mengabdi kepada Allah yang Esa. Untuk mengetahui seberapa besar nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada suku Quraisy, kita simak saja uraian dari Ustadz Quraish Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode ini kita akan berbicara tentang surah Quraisy atau surah li'ilafi Quraisy. Surah ini oleh sementara ulama dikatakan surah yang ke-29 dari segi perurutan turunnya. Surah ini berbicara tentang nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada masyarakat Mekah, yang mestinya nikmat itu mendorong mereka untuk lebih banyak lagi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini dimulai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi quraishin ilafihim rihlatasyita'i wassayf. Mari kita lihat. Kalau kita terjemahkan ini li'ilafi quraishin ilafihim, li karena atau untuk, ilaf kebiasaan Quraisy, satu kelompok masyarakat, karena kebiasaan kelompok Quraisy, kebiasaan mereka ilafihi, yaitu perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Kalau kita hanya bermula dari sini, itu tidak jelas maknanya. Karena kebiasaan mereka melakukan perjalanan. Kenapa? Ada apa karena itu? Ya kan? Itu pertanyaan. Nah, dari sini, ulama-ulama berupaya untuk memahami apa arti karena itu. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya surah ini dan surah sebelumnya itu Al-Fil ya, itu adalah satu surah. Tetapi pendapat ini dihadang oleh kenyataan bahwa di dalam Al-Quran surah ini dimulai dengan bismillah. Dan bismillah merupakan salah satu tanda permulaan surah. Memang diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar pernah sholat maghrib, rakaat pertama beliau membaca surah At-Tin, rakaat kedua beliau baca Al-Fil, kemudian melanjutkan dengan li'ilafi Quraisy. Nah, kalaupun kita tidak berkata bahwa ini merupakan satu surah, kedua li'ilafi Quraisy dan suratul fil itu satu surah, kalaupun kita berkata bahwa ini dua surah yang berbeda, tetapi kaitannya sangat erat. Seakan-akan kita ingat akhir surah Al-Fil itu apa? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan pasukan bergajah itu hancur lebur bagaikan daun-daun yang dimakan ulat atau yang dimakan binatang yang kita pernah terangkan. Sekarang timbul pertanyaan, ya Allah, mengapa kamu hancurkan mereka itu? Jawabannya apa? Karena kami ingin melindungi kebiasaan kaum Quraisy yang melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Jadi li'ilafihim karena ingin menyelamatkan mereka. Sebab kalau Ka'bah dihancurkan, sebelum itu dulu lagi saya terangkan. Kaum Quraisy itu di Mekah sangat dihormati. Masyarakat ini sangat ditakuti oleh suku-suku yang berada di sekelilingnya. Kenapa? Karena mereka diyakini memelihara dan mengagungkan Ka'bah. Mereka melayani orang-orang yang datang melaksanakan kunjungan ke Ka'bah untuk umrah atau haji. Jadi ada wibawa mereka. Wibawa mereka karena memelihara Ka'bah. Kalau Ka'bah hancur, mereka dianggap tidak gagal dalam memeliharanya. Wibawanya akan turun. Nah, Allah ingin mempertahankan ini, wibawa mereka. Allah ingin menampakkan bahwa Allah melimpahkan rahmat kepada mereka, sehingga kebiasaan mereka melakukan perjalanan ini, perjalanan musim dingin ke Yaman, perjalanan musim panas ke Syam, ke Syria dan Lebanon sekarang ini, sebagai nikmat kepada mereka. Dan karena itu dia menghancurkan pasukan bergajah ini. Jelas itu ya? Oke. Ada lagi yang berkata begini. Karena itu ada kalimat sebelumnya yang tidak terucapkan di sini. Seakan-akan begini. Heranlah kamu. Ini kalimat yang disebutkan. Heranlah kamu terhadap kaum Quraisy ini yang sudah dianugerahi Tuhan nikmat sehingga perjalanan mereka untuk berdagang ke Yaman dan ke Syam itu tetap terpelihara. Heranlah kamu terhadap mereka yang diberi nikmat semacam ini. Betapa kamu tidak wajar heran. Mereka diberi nikmat, tapi mereka durhaka dan mempersekutukan Tuhan. Jelas? Saya ulangi. Heranlah kamu kepada penduduk Mekah yang dilimpahkan kepada mereka nikmat oleh Tuhan mereka, tapi mereka tidak mau sembah Tuhan mereka. Heran gak ini? Ini jadi li'ilafi Quraisyin, heranlah. Jadi tidak dia kaitkan dengan surah sebelumnya. Oke. Ada lagi yang berkata li'ilafi Quraisyin itu berkaitan dengan ayat ketiga. Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemelihara mereka. Kalau mereka tidak akan menyembahnya akibat banyaknya nikmatnya yang lain, cukuplah mereka menyembahnya karena diberi stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Nah, kita sekarang mari lihat. Banyak enggak nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada mereka? Banyak. Misalnya, diberi anak. Ya kan? Nikmat itu. Diberi kekayaan. Nikmat itu, diberi kesehatan, nikmat itu. Setiap nikmat ini wajar mereka syukuri. Nah, ayat ini seakan-akan berkata, udahlah, tidak usah ingat nikmat-nikmat yang lain. Ingat saja bahwa kamu telah diberi rasa aman oleh Tuhan. Diberi kesempatan untuk menikmati bidang kesejahteraan hidup. Cukup itu yang kamu ingat. Itu sebenarnya sudah menjadi sebab yang utama untuk kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya li'ilafi Quraisy. Oke. Kita lihat lebih jauh li'ilafi, ilaf. Ilaf itu terambil dari kata alafa dan alafa itu terambil dari kata alifa. Alifa itu artinya jinak, harmonis. Jinak, harmonis, atau berhimpun. Ini suku Quraisy sangat harmonis di antara mereka. Sebentar saya akan ceritakan bagaimana harmonisme mereka itu. Mereka sangat kagum kepada negeri mereka. Kekaguman pada negeri mereka ini menjadikan mereka bekerja sama untuk di samping melindungi negeri ini, memeliharanya, sekaligus bekerja sama untuk menanggulangi problema-problema mereka. Sehingga sangat intim mereka itu. Ada perjalanan yang mereka lakukan. Perjalanan ini adalah perjalanan di musim dingin dan musim panas. Perjalanan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lihat setelah kita berbicara dan mendiskusikan apa yang kita kemukakan. 7 hari setelah lebaran kita adakan rapat. Kira-kira jatuh pada tanggal berapa ya, Ir? Kalau tidak salah tanggal 21 November, Pak. Tanggal 21 November? Iya. Tanggal 21 November. Saya pas ada acara keluarga. Tapi gak apa-apa lah. Demi kemajuan perusahaan, kita tetap adakan rapat. Untuk acara keluarga, saya bisa ajukan waktunya. Menurut kamu gimana, Dek? Ya, terserah Bapak. Tapi Bapak sebagai direktur, sebaiknya hadir dalam rapat direksi. Tentu. Sudah zuhur. Oke, kita sholat dulu yuk. Firman. Iya, Pak. Tolong kamu cek lagi. Benar gak tanggal itu? Baik, ya. Loh, kamu gak sholat sekalian? Enggak, Pak. Saya lagi berhalangan. Oh, ya sudah. Iya. Baru mau sholat, Pak? Iya, Pak. Bagaimana keadaan keluarga Pak Karyo? Baik-baik saja, kan? Alhamdulillah, Pak. Mereka semua baik. Syukurlah. Hanya si Bonto sedang sakit, Pak. Sakit? Iya, Pak. Sudah 2 hari ini dia tidak sekolah, Pak. Sudah dibawa ke dokter, Pak? Belum, Pak. Saya tidak ada biaya, Pak. Maklum, saya kan cuma penjaga kantor ini, Pak. Adik. Iya, Pak. Tolong kasih tahu Irma. Nanti diurus pengobatan untuk anaknya Pak Karyo ya. Baik, Pak. Sabar ya, Pak. Saya tinggal dulu, Pak. Mari-mari. Mari, Pak. Mari-mari, Pak. Alhamdulillah. Maaf, Pak. Ya, ada apa? Tadi Ibu Vivi family Bapak telepon. Ya. Dan sekarang beliau sudah menunggu di ruangan Bapak. Baik. Terima kasih ya. Kembali, Pak. Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Vivi? Tumben siang-siang kemari. Gimana kabar suamimu? Ah, dia sedang ke Palembang. Biasa ngurusin bisnisnya. Oh ya? Begini, Jo. Anak pertamaku itu si Rani. Dia mau ambil master di Oxford University. Semua persyaratannya udah beres. You bisa bantu kan nyariin scholarship-nya? You kan banyak kolega. Mau ambil apa, Vi? Accounting management. Ya. Sebentar ya, Vi. Aku coba telepon temanku dulu. Siapa tahu dia bisa bantu kita ya. Oh ya, Ir. Tadi Bapak pesan supaya kamu mengurusi biaya pengobatan anaknya Pak Karyo. Baik. Selamat siang. Saya Johan. Apa kabar, Bung Ferry? Baik-baik saja. Begini, Bung Ferry. Anak family saya pengen ambil master di Oxford University. Rencananya dia pengen ambil accounting management. Segala persyaratannya sih sudah beres. Dan kira-kira Bung Ferry bisa nggak nyariin scholarship buat dia? Kalau benar-benar mau ambil program studi itu, peluangnya sangat terbuka. Berkas-berkasnya segera kirim saja ke kantor saya. Baik, baik Bung Ferry. Bagaimana kalau minggu depan? Oh, bisa, bisa. Oke, terima kasih sebelumnya Bung Ferry. Kapan-kapan kita sambung lagi, oke? Thanks ya. Sama-sama. Bagus, Vi. Temanku bilang ada peluang besar buat Cirani memperoleh scholarship-nya. Mudah-mudahan saja. Peluang itu jatuh ke tangan Rani ya, Jo? Itu harapan kita, Vi. Yang penting, berkas-berkasnya secepat mungkin kamu kirim ke kantor temanku. Alamatnya nanti aku kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Jo. Sama-sama, baik, Vi. Silahkan yang bertanya. Silahkan. Ya, terima kasih saya ucapkan. Yang saya hormati, Bapak Dr. M. Kure Shihab. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah gambaran umat Islam yang berbagai profesinya yang diberi nikmat dari Allah dan masih mau menyisikan untuk salat dan menyisikan sedikit hasilnya. Kalau saja umat Islam itu bisa seperti itu, saya tidak bisa bayangkan betapa indahnya kehidupan ini gitu. Ya, saya mohon komentar dari Pak Ustadz. Ya, demikian. Jelas ya. Kalau suatu masyarakat bantu-membantu, gotong-royong, kagum kepada negerinya, kekaguman yang mendorong mereka itu bekerja sama, menyisihkan sebagian hasilnya untuk kepentingan bersama, itu pasti masyarakat itu adalah masyarakat yang sangat terpuji. Sebenarnya, kalau kita lihat, salah satu tujuan dari uraian ini adalah mengantar orang, setiap orang, kagumilah negeri kamu, bekerja samalah, hiduplah harmonis, bantu-membantulah. Contohlah perjalanan Quraisy dalam melakukan perdagangan. Dan ingatlah nikmat pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keamanan. Itu benar, ya kan? Satu masyarakat yang tidak aman, satu masyarakat yang tidak ada pertumbuhan ekonominya, satu masyarakat yang tidak saling bantu-membantu, itu adalah masyarakat yang neraka, masyarakat neraka. Jadi saya kira saya sependapat dengan Anda. Baik, siapa lagi? Terima kasih Ustaz. Pada kesempatan ini kita berbicara mengenai suku Quraisy. Yang saya ingin tanyakan, apa sih maksud dari suku Quraisy itu? Dan mengapa nama mereka diabadikan dalam Al-Quran? Terima kasih Ustaz. Baik. Quraisy ini sebenarnya gelar. Yang pertama diberi gelar itu adalah kakek Nabi yang ke-13. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini juga digelar dengan Quraisy. Nah, kenapa? Karena dialah yang pertama kali melakukan perjalanan ke Yaman dan ke Syam. Kisah ada tanya mengapa diabadikan. Mari kita lihat. Dulu Mekah itu gersang. Kalau sudah datang masa paceklik, orang tidak bisa makan. Sehingga ada keluarga-keluarga yang membawa keluarganya ke padang pasir, dia membuat kemah dan di situ mereka mati kelaparan. Sewaktu itu ada anaknya Hashim punya teman. Temannya ini keluarganya mau melakukan hal tersebut. Hashim berkata, ini tidak wajar kita lakukan. Maka dia mengajak, wahai semua keluarga Quraisy, mari kita melakukan perjalanan dagang. Maka terjadilah perjalanan dagang ke Syam dan ini, dan keuntungan yang diperoleh itu dibagi rata. Jadi bukan hanya yang pergi dagang yang dapat keuntungan. Bukan hanya yang punya modal besar yang dapat keuntungan yang lebih besar. Itu dikumpul keuntungan itu baru dibagi rata. Nah ini sebabnya dipuji. Jadi bukan pujian itu sekedar karena mereka melakukan perjalanan dagang. Tetapi apa yang dibalik perjalanan dagang itu? Yaitu apa? Keuntungan dibagi rata sehingga yang miskin dapat persis sama dengan yang kaya. Itu sebabnya diabadikan. Ini yang ingin diberi contoh kepada kita nih. Lihat ini orang kagum kepada negerinya. Lihat ini suku mempertahankan keutuhan bangsa dan keluarganya. Sebegitu mereka gotong royong. Ya kan? Membantu yang miskin. Nah, Quraisy ini suku yang sangat berpengaruh dan sangat kuat. Katanya dia diberi nama Quraisy, boleh jadi ada ikan hiu itu Qirsh, sama kul Qirsh. Mereka sangat kuat. Menerkam tapi tidak bisa diterkam. Itu satu. Ada lagi yang berkata Quraisy itu terambil dari akar kata yang berarti usaha. Karena kaum ini, kelompok ini berusaha. Ada lagi yang berkata Quraisy itu terambil dari kata mencari. Suku ini mencari keluarga-keluarga yang miskin untuk dia bantu. Sehingga tokohnya Hashim diberi nama Quraisy. Tokohnya kakek Nabi yang ke-13 itu diberi nama Quraisy karena sifat-sifat ini. Saya kira jelas ya. Jadi tadi falya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah, beribadah kepada Rabb hadzal bait. Rabb itu pemelihara. Yang pelihara Ka'bah itu Tuhan. Dia yang pelihara Ka'bah. Salah satu buktinya surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pemilik rumah ini adalah Tuhan. Itu sebabnya saya pernah katakan dalam salah satu episode, Ka'bah itu lambang kehadiran Tuhan. Itu sebabnya dia berbentuk kubus. Kemanapun Anda menghadap di sana, sah salat Anda. Ya kan? Karena Tuhan ada di mana-mana. Sekarang, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Nah ini rumahnya dilambangkan dengan kehadirannya. Falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada dua nikmat Tuhan yang disebut di sini. Memberi mereka pangan sehingga mereka tidak lapar. Yang kedua, memberi mereka rasa aman dari rasa takut. Sebenarnya dua nikmat ini adalah dua nikmat yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Jangankan pada masa Hashim atau pada masa turunnya Al-Quran, Nabi Ibrahim pun berdoa seperti itu. Rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana min. Ya Allah, jadikanlah tempat ini tempat yang aman dan anugerahilah mereka dari buah-buahan. Sekarang pun dewasa ini apa yang paling kita butuhkan? Rasa aman dan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Kalau itu sudah dapat, semuanya insya Allah akan menjadi akan menjadi sejahtera hidup ini. Antara stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi itu kait berkait. Kalau tidak aman, ekonomi tidak maju. Ya kan? Kalau ekonomi tidak maju, banyak pencuri. Tidak aman. Jadi wajar Allah memerintahkan, oke deh, kalau kamu tidak menghiraukan nikmat-nikmat yang lain, dua nikmat ini sebenarnya yang terpenting. Dan itu yang selalu kamu harus ingat-ingat. Itu yang di sini. Nah, ini surah ini juga membuktikan bahwa sebenarnya Al-Quran itu tidak hanya berbicara tentang akidah. Ya kan? Tapi dia juga berbicara tentang keamanan. Dia berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, anugerah Allah ini, kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan keamanan, kalau kita kaitkan dengan surah ini, karena adanya kelompok dalam masyarakat itu yang kagum terhadap negerinya, yang harmonis hubungannya, ya toh, yang mau bergotong royong menanggulangi problema masyarakatnya. Itu diceritakan oleh Allah kepada kita hal ini untuk kita tangkap makna ini. Kita sebagai bangsa harus begitu. Harus ada lahir dari bangsa ini orang-orang yang sifatnya seperti suku Quraisy, gotong royong, kagum kepada negeri, sehingga bisa lahir stabilitas, keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Baik, kita lihat falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah. Ibadah itu apa toh? Ibadah orang katakan kepatuhan kepada sesuatu disertai dengan rasa hormat dan kagum kepada sesuatu itu, yang sesuatu itu tidak tergambar kekuasaannya, tidak tergambar hakikatnya. Itu namanya ibadah. Kalau Anda patuh saja, belum tentu ibadah. Patuh saja, tidak kagum dan tidak hormat, bukan ibadah. Patuh saja, disertai dengan kegaguman dan penghormatan, tetapi kepada sesuatu yang sudah terjangkau oleh Anda, itu bukan ibadah. Jadi, ibadah itu patuh, patuhnya karena kagum atau takut, dan Anda tidak tahu hakikatnya. Itu sebabnya ibadah hanya bisa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Falyabudu. Nah, ibadah ini sendiri dalam bahasa agama ada dua macam. Ada ibadah murni, ibadah mahdhah, ada ibadah secara umum. Ibadah murni itu adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, kadar atau waktunya atau caranya. Kalau sudah ada ketentuan waktunya, haji itu ibadah murni karena ada ketentuan waktunya. Salat itu ibadah murni. Kenapa? Karena ada caranya, ada kadarnya. Ya kan? Puasa itu ibadah murni. Tetapi yang tidak ditentukan kadarnya, atau waktunya, atau caranya, maka itu ibadah secara umum. Belajar. Ada enggak caranya? Itu kami itu bisa ibadah. Itu menjadi ibadah kalau kita mengaitkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini waktu dia katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait," beribadahlah. Beribadah baik dalam bentuk ibadah murni maupun dalam bentuk ibadah secara umum, dalam arti segala aktivitas Anda kaitkanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mandi itu ibadah atau tidak? Ibadah kalau Anda kaitkan dengan niat kepada Allah. Berdandan itu ibadah atau tidak? Ibadah, tapi dia bukan ibadah murni. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', yang memberi mereka pangan sehingga kenyang, tidak merasakan lapar. Bagaimana tuh Allah memberi mereka ini pangan sehingga tidak makan? Pertama, itu boleh jadi dengan ketersediaan lahan. Kita ini diberi pangan loh oleh Tuhan. Lahan yang subur buat kita. Mekah dulu enggak subur. Lahan itu disiapkan oleh Allah. Yang kedua, waktu di Mekah ada pelabuhan Jeddah. tidak jauh dari Mekah, Jeddah. Itu orang-orang dari luar negeri, dari Habasyah dan dari sini, itu membawa barang-barangnya ke sana. Jadi kalau begitu sarana, itu juga lahan. Itu cara Tuhan memberi makan. Tidak diberinya makan ini, tersedia. Rezeki dari Tuhan itu bukan seperti rezeki dari seorang ayah kepada anak. Saya memberi rezeki anak saya bekerja, saya belikan susu, saya bawa ke rumah, dimasakkan oleh ibunya, dimakan. Tuhan tidak, dia siapkan lahan. At'amahum min ju'in wa amanahum min khaw. Mereka merasakan keamanan. Tadinya boleh jadi penduduk masyarakat Mekah itu dikeroyok oleh sekitarnya, bisa diculik, tetapi Allah memberikan mereka kedudukan dan wibawa sehingga orang takut kepada mereka. Nah, kembali lagi saya ingin katakan, wibawa dan kedudukan itu baru bisa lahir kalau ada kesatuan dan persatuan, ilafi Quraisy, ilaf, ada hubungan harmonis, ada gotong royong di dalam masyarakat. Saya kira itu yang kita bisa kemukakan. Silahkan yang mau ber. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin meminta penjelasan dari Pak Ustadz mengenai korelasi antara masyarakat Quraisy dengan Indonesia sekarang. Tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa Quraisy berangkat dari masyarakat yang paceklik, di mana sampai membuat tenda untuk mati. Nah, kemudian firman Allah menyuruh untuk menyembah. Nah, korelasinya dengan Indonesia sekarang yang berangkat dari masyarakat yang enak sekali, tanpa ada masa paceklik, kemudian kok seperti ini? Katakanlah berbagai macam ketidaksyukuran masyarakatnya. Itu bagaimana mungkin pesan-pesan dari Bapak untuk bangsa Indonesia ini supaya minimal menyamai Quraisy itu, artinya terpuji oleh Tuhan, gitu. Terima kasih. Baik, saya selalu berkata bahwa kita tidak harus meniru 100% suatu masyarakat. Setiap masyarakat itu mempunyai nilai-nilainya. Tetapi kita harus kembangkan nilai-nilai itu. Dalam konteks masyarakat Quraisy, ada nilai-nilainya yang kebetulan sama dengan nilai-nilai kita. Nah, ada nilai-nilainya yang baik, yang kita bisa tiru, tetapi kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat kita. Satu contoh, masyarakat Quraisy ini seperti yang kita ceritakan tadi, gotong royong ada. Di Indonesia ada gotong royong. Ada nilai-nilai bahwa para bisnismennya, kita namakan sekarang bisnismen, pedagang-pedagangnya, itu menyisihkan keuntungan mereka untuk fakir miskin. Itu bisa-bisa contoh. Ya, kalau sekarang kita dalam masa krisis, dulu juga mereka berada dalam masa krisis, walaupun krisis yang mereka alami dulu berbeda dengan krisis yang kita alami sekarang. Tetapi nilai-nilai menanggulangi krisis itu bisa kita temukan dalam tuntunan surat Quraisy. Apa itu? Kembali kepada Tuhan. Falyabudu rabba hadzal bait. Kita perlu mewujudkan stabilitas keamanan. Kita perlu berupaya untuk lahirnya pertumbuhan ekonomi sehingga krisis tertanggulangi. Bagaimana caranya? Cara mereka dulu dengan melakukan perjalanan ke Syam dan ke Yaman. Kita tidak harus pergi ke Syam dan ke Yaman. Kita bisa melakukan perdagangan dengan negara lain atau di negeri sendiri. Itu ya, jadi nilai-nilai itu yang kita ambil. Saya kira jelas ya. Oke. Baik, masih ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan ini kita selalu dianjurkan untuk beribadah. Apa sebenarnya manfaat dari ibadah itu sendiri? Terima kasih. Banyak manfaatnya buat kita, yang jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memerintahkan kita beribadah. Oke. Apa manfaatnya ibadah? Kita mau lihat. Kita ambil satu contoh. Salat. Ada enggak manfaatnya? banyak manfaatnya, ketenangan. Dan sholat itu, ibadah ini kebutuhan kita. Mau lihat buktinya, sholat itu adalah doa dan harapan. Kalau katakanlah kalau saudara saya sakit atau anak saya sakit, ada enggak harapan kesembuhannya? Ada. Saya bawa ke dokter. Kalau belum sembuh, hilang harapan itu. Ada harapan masih. Kalau saya punya duit, saya bawa ke luar negeri. Saya dari luar negeri, masih belum sembuh. Masih ada harapan atau tidak? Masih. Kemana sekarang harapan itu? Ke dukun dulu. Hah? Ada kan yang ke dukun dulu? Hah? Kalau tidak, harapan kepada Allah. Jadi itu kebutuhan kita. Manusia itu mengharap suatu kebutuhan. Kalau Anda sudah hilang harapan, tidak ada lagi gunanya hidup. Iya kan? Nah, jadi itu, jadi sebenarnya kita kan yang butuh, bukan Tuhan yang butuh. Zakat, ibadah, kita butuh untuk memberikan zakat. Paling tidak, kalau saya beri bantuan orang, dia akan bantu saya. Kalau saya beri bantuan orang, saya akan merasa bahwa dia tidak bakal ganggu saya. Ada enggak manfaatnya ibadah sekarang? Semua ibadah sebenarnya kembalinya pada kita. Zikir, ibadah. Kalau saya zikir mengingat Tuhan, saya mendapatkan ketenteraman batin. Ya, jadi ibadah itu banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Dan itu adalah kebutuhan kita sebagai makhluk. Kan jelas, bukan Tuhan. Tuhan tidak butuh. Saya kira itu ya, yang dimaksud dengan ibadah. Kita bisa ambil kesimpulan, walaupun saya kira sebagian dari apa yang kita diskusikan ini sudah merupakan kesimpulan-kesimpulan kita. Yang pertama mungkin kita bisa berkata, di sini Tuhan memuji perdagangan, bisnis. Nah, bagaimana ini kalau kita yang tidak punya aktivitas untuk memperoleh rezeki, berbisnislah. Nabi sendiri berbisnis. Bisnis kecil-kecilan boleh. Itu satu, karena ini dipuji. Tetapi bisnis yang dipuji itu yang hasilnya tidak hanya buat yang bersangkutan, tetapi sebagian disisihkan untuk orang yang butuh. Itu kan bisnis, itu yang pertama. Yang kedua, setiap Anda sukses, maka sebanyak sukses Anda, sebanyak itu pula mestinya syukur dan ibadah Anda kepada Allah. Ya kan? Ini di sini. Falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa? Karena dia diberi. Yang ketiga, kesimpulan yang kita bisa ambil, bahwa merupakan kebutuhan setiap masyarakat, kecil atau besar, adanya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan. Tetapi itu tidak dapat terlaksana kecuali apabila anggota masyarakat itu bantu-membantu, terjalin di antara mereka hubungan yang harmonis dan kompak. Itu yang kita dapatkan dari sini. Yang terakhir, saya ingin berkata begini, hidup ini take and give. Sebanyak yang Anda peroleh, sebanyak itu pula Anda harus memberi. Ya kan? Lebah itu memberi madu sebanyak kembang yang dia isap. Bulan itu memancarkan cahaya sebanyak cahaya yang diambilnya dari posisinya. Mestinya kita sebanyak anugerah Tuhan, sebanyak itu pula ibadah kita. Untung Tuhan tidak menuntut seperti itu. Tuhan hanya menuntut sebahagian aja dari nikmatku yang kamu ingat, dan karena itu beribadah kepadamu. Itu ada ayat, wadkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah satu nikmat Tuhan aja. Mengingat satu nikmat Tuhan saja, itu sudah mengantar Anda untuk beribadah kepada, seperti yang disebut di sini. Falyabudu